Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in al-umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak ada bosan-bosannya sebagai hamba Allah yang penuh dengan kekurangan, selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga dengan kesyukuran itu Allah curahkan kepada kita nikmat yang luar biasa sehingga kita dapat lebih bersyukur lagi dan menjadikan diri kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam surah At-Taubah ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara, saudara dan istri kamu, keluarga kamu, dan harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah yang kamu tempat tinggal yang kamu tinggali dengan penuh dengan kesenangan adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya untuk berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah merupakan pemberitahuan yang sebenarnya ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada umat mukmin. Dalam ayat ini Allah menyebutkan dengan urutan keluarga, yaitu orang tua, anak, saudara kandung, suami, istri, yang merupakan jalan untuk mengembangkan keturunan. Dan Allah menyebutkan juga kerabat, famili dekat dan keluarga besar serta harta yang dimiliki. Selain itu Allah juga menyebutkan tempat tinggal yang kita sukai dan perniagaan yang menambahkan harta pokok. Dalam ayat ini Allah membedakan antara harta simpanan dengan harta hasil perniagaan. Terkadang berniaga dapat memberikan untung dan sangat juga berguna untuk memenuhi kehidupan. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa semua itu adalah hiasan dunia semu, dan jika semua itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, Allah berfirman, tunggulah ketentuan Allah. Kamu akan mengetahui akibat dari perbuatan kamu itu, dan kamu akan mendapat merasakan perbedaan nikmat di dunia dan nikmat di akhirat berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah itu tidak akan sekali-kali memberikan petunjuk hidayahnya bagi orang-orang yang berbuat fasik. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai prolog sudah kita lalui, kemudian kita akan menjabarkan dengan mendengarkan keterangan dari Ustaz Al-Fadil kami, Ustaz Maulana Karim, Ustaz Fajrul Haq. Kami silakan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Safiar. Dalam hal ini ayat ini yang sangat panjang, yaitu ayat ini juga ketika turun para sahabat memahami bahwa perintah Allah tersebut tidak dapat ditawar-tawar lagi. Artinya mereka pun harus segera bergegas untuk hijrah sampai-sampai saat itu seorang anak tidak dicakapi oleh orang tuanya atau sebaliknya, dan tidak diperoleh diperbolehkan untuk menginjak rumah itu lagi. Sehingga turunlah firman Allah, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesungguhnya sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya itu di dunia dengan baik. Artinya ayat ini adalah ketika Allah mengatakan dari pihak bapak-bapak atau dari pihak orang tua ataupun anak, dari pihak saudara, istri-istri dan kerabat, kaum kerabat ataupun handai tolan, yang mana Allah sudah jelaskan bahkan juga termasuk harta yang kita miliki, dan kita sangat takut kerugian tentang harta tersebut dan rumah tempat tinggal yang kita suka itu, adalah kalau seandainya hal itu lebih kamu cintai dalam kehidupan di duniamu ini, maka kata Allah, tunggu sajalah. Tunggu apa? Tunggu kehancuran. Kasad. Kasad di sini artinya kehancuran. Maka kata Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Maka tunggu sajalah keputusan. Kalau sudah Allah mengatakan seperti ini, artinya Allah pun walaupun menurunkan azab, sebetulnya Allah ingin memperbaiki image mereka yang mengatakan apa yang sudah mereka gapai dalam kehidupan dunia ini dengan penuh fasilitas, mereka lebih mencintai fasilitas tersebut daripada mencintai Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka akan mendapatkan suatu sanksi. Tapi tidak disebutkan Allah di sini sanksinya. Maka kalau kita ingin mengetahui sanksi tersebut, Isyad, maka kita lihat cerita-cerita bagaimana cerita Nabi Lut, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Yusuf, dan cerita banyak cerita-cerita yang di dalam dalam Al-Quran. Kan gitu Isyad, kan? Maka ketika Allah mengatakan wallahu la yahdil qaumal fasikin, artinya apa sini fasik? Asik ini artinya orang-orang yang berbuat fasik. Dalam pengertian fasik di sini, sebetulnya orang itu tahu hukum Islam tapi tidak mau melaksanakan ajaran Islam tersebut. Itu namanya fasik. Artinya masih ada sisi unsur kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang menjadikan larangan Allah tersebut. Salah satu contohnya ini, tahunya dia bahwasanya kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya dan berjihad fisabilillah. Tapi karena diberikan kehidupan itu kemewahan sehingga sangat mencintai rumahnya itu sendiri, apa harta yang sudah didapatkannya, sehingga membuat kecintaannya itu dapat berkurang daripada Allah dan Rasulnya. Inilah yang dikhawatirkan. Padahal kalau ditanyakan mereka itu sangat tahu hal tersebut. Tapi pada kenyataannya Ustaz Sapiar, tidak seperti itu. Maka Allah turunkanlah ayat ini. Supaya apa? Supaya untuk mengingat manusia itu kembali kepada, supaya kembali segar ingatannya. Ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Sapir. Iya. Benar sekali yang Ustaz katakan. Tetapi ketika orang di dunia ini dia lupa. Dia menganggap harta yang dimilikinya bisa membeli ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan tahta lebih mereka mencintai istri, anak, jabatan dan sebagainya. Pada hakikatnya itu semua adalah fitnah kalau tidak bisa dia mempergunakan fasilitas yang mewahnya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menjadikan fitnah, itulah berupa satu kandungan dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Belum juga datang dengan keputusan Allah ini kepada dia satu bala, dengan dia mencintai istrinya berkelewatan, kemudian melampaui batas, menyanjung-nyanjung dan minta sanjungan orang lain dengan kehormatan yang ia miliki, pada hakikatnya menjadikan diri dia itu adalah apa? Kecil di hadapan Allah. Ini juga kebalikan, karena dia tidak bisa mempergunakan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu kepada jalan yang baik. Perlu kita kembali dan merujuk di zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang begitu kaya raya, kemudian dia masuk Islam dan dia merelakan apa yang dia miliki sampai pada akhir hayatnya tidak memiliki harta benda, hanya beberapa real saja dan beberapa dinar saja. Mereka itu mengikhlaskan karena lebih mencintai kepada Allah. Mereka itu mengorbankan harta bendanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan keimanan mereka kalau berbuat kebaikan di dunia pasti Allah akan balas dengan berlipat ganda di akhirat. Kemudian Allah tidak akan mensengsarakan dengan perbuatan yang baiknya itu untuk menularkan kepada keturunannya. Kalau keturunan yang baik pasti Allah akan Allah akan jaga dengan garis keturunan yang baik. Tapi kalau kita lebih mencintai keluarga kita dan sebaliknya, kita akan mendapatkan hal-hal yang fatal dalam kehidupan kita. Ini Ustaz, maka ditegaskan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga orang yang mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama apa? Orang yang mampu mencintai Allah dan Rasulnya lebih cintanya kepada dirinya sendiri. Kedua, dia mencintai seseorang karena Allah. Ketiga, dia benci jika sampai murtad kufur kembali sebagaimana dia tidak suka dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Muttafaq Alih. Ini kan satu sugesti bagi kita yang hidup ini masih diberikan Allah kita fasilitas kehidupan, jangan kita menunggu untuk kesadaran keimanan kita ini berlanjut pada usia yang tua nantinya tidak kita bisa berbuat yang lebih. Nauzubillah. Mungkin ada tambahan Ustaz yang lain? Iya. Memang sangat menarik sekali Ustaz ketika Ustaz bilang tadi, salah satunya kita kalau mencintai seorang itu karena keimanan kita kepada Allah, kan begitu? Iya. Maka ini juga sejajarkan semuanya, termasuk istri-istri juga begitu. Iya. Artinya seseorang itu mencintai istri, keluarga atas dasar apa? Kalau tidak ada atas dasar keimanan, itu adalah kecintaan yang semu. Kecintaan yang menjadikan kecintaan itu abadi didasari karena kecintaan kita kepada Allah. Kalaulah sudah kita dasari tersebut, kecintaan kita kepada Allah, maka tidak akan lepas kita dari garis yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, inilah yang menjadi standar karena Allah ingin memberikan kita kehidupan lebih panjang, lebih enak. Maka Allah berikan aturan tersebut, bukan semau yang kita inginkan melalui perasaan kita, tapi melakukan itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang perlu kita garis bawahi dalam kehidupan ini. Ketika Allah dan ayat ini juga Ustaz Sapiar adalah sebetulnya ini perintah ketika orang yang turun ayat ini adalah ketika Rasulullah perintahkan untuk berhijrah. Makanya banyak yang tidak mau menolak tentang hijrah tersebut, lebih mencintai dia udahlah di Mekah aja. Kalau enggak nanti siapa yang memberikan aku duit, siapa mencari nafkah, kan gitu. Jadi kehidupan dunia ini lebih dicintai daripada perintah Allah dan Rasulnya. Maka inilah akan menjadikan sebuah bencana. Dengan turunnya ayat ini tidak ada penolakan sama sekali. Sahabat tidak bisa berkomentar. Maka sebetulnya ketika Allah berfirman seperti ini, maka firman Allah lah perlu kita dahulukan, karena itulah yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ustaz Sapiar, silakan. Dari paparan kita ini moga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekhilafan kami. Saya Sapiar didampingin dengan Tuan Guru kami Ustaz Maulana Karim Haji Fajrul Haq LCMA, mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas kan?